Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan ni'amihi wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita terhadap firman Allah ini nantinya akan memberikan kesejukan di dalam jiwa kita dan dapat menjadi pengobat bagi kita-kita yang merasakan jiwanya berada dalam keadaan resah dan gelisah. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki surat An-Nisa ayat ke-90 juz ke-4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum 'alaykum falaqatalukum فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu. Lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ke-90 ini merupakan penjelasan lanjutan dari keterangan ayat sebelumnya. Dimulai dari keterangan ayat 88 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang-orang munafik, 89 bagaimana ambisi dan keinginan orang munafik, dan ayat 90 ini Allah menjelaskan satu kondisi di mana orang-orang muslim bagaimana seharusnya bersikap pada saat berhadapan dengan orang-orang yang meminta perlindungan kepada dirinya. Kalau di dalam ayat 89, Allah Subhanahu wa taala secara tegas dan lugas menyatakan bahwa bagi orang-orang munafik yang sudah kufur dan berusaha untuk memerangi orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin punya hak dan juga punya hak untuk memerangi mereka. Akan tetapi di dalam ayat 90 ini Allah memberikan satu pengecualian dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu apabila ada orang yang meminta perlindungan kepada kamu, maka kamu wajib melindungi mereka selagi kamu membuat perjanjian perdamaian dengan mereka. Nah, ini yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang kafir di Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan jaminan perlindungan kepada mereka. Walaupun pada akhirnya orang-orang Yahudi berserikat dengan kafir Mekah untuk ikut memerangi orang-orang muslim, sehingga akhirnya perjanjian itu batal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Akan tetapi sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan hal seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memegang perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir di Madinah. Seorang muslim harus memegang teguh janjinya. Karena ketika seorang muslim tidak memegang teguh janjinya, maka itu sama saja artinya bahwa dia adalah seorang yang munafik. Karena salah satu tanda orang munafik adalah ketika dia tidak lagi mau menepati janjinya. Walaupun kita berjanji kepada orang-orang yang non-muslim. Nah, disinilah pentingnya perjanjian itu untuk ditepati. Dan disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Islam itu datang dengan penuh perdamaian. Bukan Islam itu datang dengan senjata dan juga pertumpahan darah. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah sangat-sangat jelas mengatakan bahwa terima mereka pada saat mereka meminta perlindungan kepada kamu, dan jangan kamu perangi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu menjadi sebuah syariat yang harus ditaati oleh setiap muslim di dalam kehidupannya. Kenapa bagi orang-orang yang mengakui akan kelemahan dirinya dan kemudian ketidaksanggupannya untuk memerangi orang-orang muslim itu diterima menjadi untuk diterima untuk dilindungi oleh orang-orang muslim? Karena sebenarnya ketika seseorang mengakui akan kelemahan dirinya dan ketidakmampuannya untuk memerangi pasukan muslim, maka pada saat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dan menanamkan rasa takut di dalam jiwanya, sehingga akhirnya dia melihat betapa agung, betapa besar orang-orang muslim ini, sehingga tidak patut untuk diperangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir ayat ini dengan fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan bagi kamu atas mereka itu jalan sedikit pun seandainya mereka itu sudah mengakui akan kebesaran dan kehormatan orang-orang Islam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz kita dari tim Safir Al-Azhar, Ustaz Aryansah, yang kita harapkan masukan dan pengembangan. Silakan, baik, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Memang ayat ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya syariat Islam. Ya. Sampai kepada orang-orang yang jelas sudah kemunafikannya, jelas kekufurannya, tetap saja harus dilindungi, harus diberikan keselamatan, harus dijaga jiwanya. Ya, apabila telah ada perjanjian dengan mereka, ini menunjukkan bahwa sebenarnya lah syariat Islam itu adalah syariat kedamaian, ya, yang membawa kepada kedamaian bagi semesta alam. Ya. Sebagaimana semboyan daripada kedatangan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Namun yang sangat disayangkan, banyak dijumpai malah umat Islam itu sendirilah yang ketakutan terhadap syariat Islam. Malah umat Islam itu sendirilah yang mencoba mengotak-atik pemahaman tentang firman-firman Allah dan hukum-hukum yang telah hududullah, ya, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu, ya, dengan istilah kontekstual, kontemporer dan sebagainya, sehingga penyimpangan sebenarnya yang terjadi bukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat di sini orang munafik yang meminta pertolongan, meminta perlindungan, dalam riwayat disebutkan bahwa kejadian ini adalah pada salah seorang sahabat yang bernama Hilal bin Uwaimar Al-Aslami. Ya, terjadi pemaksaan terhadap dirinya untuk ikut memerangi orang Islam ketika itu. Namun dia tidak ingin. Akhirnya dia lari kepada kelompok umat Islam dan dia meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya untuk melindungi Waimir ini tadi. Begitulah Islam. Ya, rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu amat sangat salah orang-orang yang menakutkan syariat Islam itu atau takut terhadap syariat Islam itu. Nah, hanya saja ada upaya-upaya Ustaz yang saya lihat di kalangan-kalangan tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang senantiasa menonjolkan bahwa kalau syariat Islam itu potong tangan. Iya. Kalau syariat Islam itu adalah pemenggalan leher, begitu, pemancungan, bahwa syariat Islam itu pembatasan antara laki-laki dan perempuan, hijab dan sebagainya. Saya hanya pada bagian-bagian yang sangat parsial dan yang kecil-kecil seperti itu, tidak melihat kepada bagaimana Islam, ya, didasari dengan konteks maslahah. Misalnya bahwa Islam memiliki ada aulawiyat seperti yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qardawi, dalam bagaimana dalam dakwah pun harus ada aulawiyat, mana yang harus didahulukan. Ya, dalam ibadah pun begitu juga, ya, bagaimana adanya skala prioritas yang sangat penting baru turun kepada yang penting dan yang kurang penting. Begitulah sebenarnya yang diterapkan oleh Islam. Namun ada upaya yang saya lihat dari kelompok-kelompok tertentu untuk menciutkan hukum Islam ini hanya pada bahagian-bahagian tertentu seperti pemotongan tangan, pemenggalan leher dan sebagainya itu tadi. Tentu ini adalah upaya-upaya yang sangat mengkerdilkan arti daripada syariat Islam itu sendiri. Maka lewat kajian tafsir Syahrawi ini mungkin Ustadz Perdana bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum Islam yang rahmatan lil alamin itu, Ustadz, kalau kita melihat kepada ayat ini. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Saya kira begini, penggambaran tentang Islam, tentang gambaran Islam itu saat sekarang ini itu sangat parsial sekali, dan itu pun lebih mendiskreditkan, begitu. Mendiskreditkan. Kenapa Islam itu hanya digambarkan dalam bentuk pertumpahan darah, potong tangan darah, pancung darah, apalagi namanya rajam dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang berdarah. Jadi Islam itu digambarkan sebagai suatu hal yang menakutkan. Padahal sebenarnya gambaran-gambaran tentang ketentuan penetapan hukum tadi itu akibat perbuatan-perbuatan perbuatan salah yang dilakukan oleh manusia. Jadi sebenarnya cocok sekali kalau misalnya perbuatan membunuh itu dibalas dengan membunuh. Nah, gambaran lain adalah bahwasanya tidak sempurna menggambarkan Islam itu sebagaimana gambaran yang seharusnya. Tidak jarang sekali Islam ini digambarkan dengan bagaimana Islam memberikan rahmat kasih sayangnya kepada pemeluk agamanya, bahkan kepada umat manusia semuanya. Sedikit sekali digambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat-sangat menyayangi manusia, ya kan? Walaupun orang-orang munafik sudah jelas-jelas mereka itu melanggar aturan-aturan syariat, akan tetapi Rasulullah tidak pernah menghina mereka. Bahkan Rasulullah menganggap mereka sebagai sahabat yang tetap harus dilindungi walaupun jelas-jelas mereka bersifat munafik. Tidak digambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi sahabatnya, kemudian membina hubungan yang kuat antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ini sangat sedikit sekali digambarkan. Jadi akhirnya akibat penggambaran seperti ini, tapaklah gambaran agama Islam itu yang benar-benar sangat menakutkan. Saya kira permasalahannya begini. Ada dua kemungkinan, ada dua faktor kenapa Islam itu sampai tergambar sebagai suatu agama yang menakutkan. Yang pertama sekali adalah kalau itu digambarkan oleh umat Islam sendiri, berarti mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui benar tentang Islam ini secara menyeluruh. Hanya sedikit sekali, ya. Bisa juga karena ketidaktahuan ini membuat mereka lebih terdorong oleh hawa nafsunya, sehingga akhirnya gambaran tentang Islam itu yang menakutkan itu semua berangkat daripada ketidakinginan mereka untuk melaksanakan ajaran-ajaran syariat Islam. Iya, karena hawa nafsu tadi akhirnya mereka ingin lari daripada aturan-aturan agama Islam itu. Jadi sebenarnya permasalahannya karena tidak tahu ataupun karena memang dorongan hawa nafsu. Kalau faktor eksternalnya, maka kalau ada orang-orang muslim yang menggambarkan Islam dengan gambaran yang menakutkan ini, itu tidak lain disebabkan oleh mungkin otak mereka itu sudah dicuci oleh orang-orang non-muslim. Akhirnya tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga akhirnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu digambarkan sebagai agama yang hanya tahu menumpahkan darah saja dan membawa bencana bagi orang banyak. Jadi sebenarnya tidak fair sekali menggambarkan Islam. Kalau ingin menggambarkan Islam, gambarkanlah gambaran yang secara lebih sempurna, mencakup dari berbagai sisinya. Iya. Tapi Ustaz Adi begini, ayat ini sebenarnya cukup menarik bagi kita karena menggambarkan tentang bagaimana syariat Islam itu memberikan perlindungan kepada umat Islam dan juga kepada umat-umat lainnya. Tapi begini Ustaz Adi, permasalahannya adalah sekarang ini kita patut kembali merenung, karena orang Islam sendiri menampilkan Islam itu dengan tampilan-tampilan yang berbau keras. Katakanlah seperti bom bunuh diri di berbagai tempat, kemudian hinaan dan cacian. Akhirnya orang lagi tidak respect terhadap agama Islam ini karena melihat pemeluknya itu yang mencoba untuk berpegang kepada agama Islam, tapi sayang yang dipegang itu hanya sisi-sisi kerasnya saja, sedangkan sisi lembutnya itu tidak ditampilkan. Ini kira-kira kenapa sampai terjadi seperti ini, Ustaz? Saya melihat ini hanya sifatnya kasuistik. Iya. Dan ada yang salah dalam akidah mereka. Jadi ini berarti ini tanda indikasi akidah yang belum sempurna. Iya, betul. Jadi permasalahannya bukan sederhana ini. Ya, ini sudah sampai kepada tingkat doktrin. Kita mengetahui memang dalam ajaran Islam ada doktrin, ada dogma, dan ada yang logika. Iya. Gitu. Ada yang bisa harus diterima secara keimanan, dan ada pula yang dapat diterima dengan logika. Iya. Nah, yang paling berbahaya di sini ketika Islam itu dipahamkan sebagai dogma, semuanya dogma begitu. Sehingga yang ditakutkan itu kalau bukan dari golongan dia maka kafir. Kalau bukan dari golongan dia maka harus dibunuh karena dia sudah kafir begitu. Nah, inilah pemahaman-pemahaman ini yang sifatnya kasuistik ini tadi yang terjadi pada sekelompok umat Islam. Oleh karena itu, kita harus melihat Islam itu secara holistik, secara menyeluruh. Ya, kita harus melihat dari mingkul jawanib, dari seluruh sisi daripada Islam itu. Nah, yang paling ditakutkan adalah kalau sekiranya seseorang itu seperti katak di bawah tempurung, dia mengira bahwa Islam yang dia fahami itu itulah Islam yang kafir. Islamnya Rasul. Itu Islam Rasul. Padahal apa yang dia ketahui daripada pemahaman keislaman itu adalah mungkin masih sangat kecil, masih sangat sederhana. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi kita untuk terus belajar, membaca, dan mendengar. Iya. Yang paling sulit saat sekarang ini untuk mendengar. Ya, banyak orang yang pandai berbicara, banyak orang yang pandai menulis, tapi ketika dia mendengar, dia enggan untuk mendengar orang lain. Ya, mengkritik pandai, tetapi untuk menerima kritikan kurang pandai, kurang cerdas. Begitu, Ustaz. Jadi ini kasuistik sifatnya, saya rasa. Iya. Para pendengar rahimakumullah, apa yang tadi menjadi kajian kita sebenarnya memberikan satu gambaran yang luas dan sebenarnya tentang bagaimana Islam itu, bagaimana Islam yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus banyak kembali mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengajarkan dan membimbing umatnya untuk memegang ajaran Islam itu secara lebih baik. Oleh karena itu, belajar dan belajar bukanlah merupakan satu hal yang ada batasan waktunya. Akan tetapi sebagai muslim kita tetap harus berusaha untuk terus belajar dan berusaha untuk menggali nilai-nilai Islam ini secara lebih mendalam agar kita dapat menerapkannya dan dapat mewujudkan satu umat yang dapat dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai seorang khalifah pemakmur bumi juga seorang muslim itu akan tumbuh dan muncul menjadi generasi-generasi yang memang patut untuk dibanggakan. Mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada intinya adalah bahwa Islam itu merupakan satu agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Islam itu adalah agama perdamaian, dan Islam itu adalah agama yang selalu mengajarkan umatnya untuk memberikan kasih sayang kepada sesamanya. Apakah itu kepada saudara seiman ataupun kepada orang-orang non-muslim, selama mereka itu tetap ingin mewujudkan hubungan yang baik kepada orang-orang Islam. Mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Ardiansah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas husni istima'ikum, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.